Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'adzim ala habibina wa syafi'ina wa nuri kulubina sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tubu 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal mutaromin, para kiai, para habaib, para pengasuh pondok pesantren ingkang estu kawula takdimi, para pejabat saha aparat ingkang sampun kersa rawuh ingkang kawula hormati, segenap sivitas akademika kampus IAIN, rektorat, dosen dan seluruh yang ada di dalamnya yang kami banggakan, adik-adik mahasiswa yang saya cintai, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wonten dalu menika kula panjenengan sami saged bermuajahah sesarengan wonten panggung yang di depannya terpapar telaga Kausar, yang di sampingnya ada api ajaib yang apinya menyentuh plastik-plastiknya tidak terbakar, yang dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan yang menggambarkan taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya meyakini tidak ada satu tempat pun yang di dalamnya digunakan untuk menyebut asma Allah, yang di dalamnya untuk mengumandangkan kalimat takbir, kalimat tahmid, kalimat tahlil, yang di dalamnya untuk mengagungkan asma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah terkecuali tempat tersebut adalah merupakan bagian dari taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Ketika engkau melintasi taman surga, berhentilah. Kemudian para sahabat bertanya, "Wa mariyadil jannah ya Rasulullah?" Menika wonten ngalam donya. Napa ingkang dipun maksud taman surga ya Rasulullah? Apa jawabnya Rasulullah? Khilaqul dzikri wa majalisul ilmi. Taman surga di dunia itu adalah majelis zikir dan majelis ilmu. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, adik-adikku mahasiswa yang mau hadir pada acara malam hari ini, berarti Anda insya Allah menggenggam tiket surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Bapak Rektorat, para dosen dan seluruh yang hadir yang saya banggakan, alhamdulillahirabbil alamin. Niki wau kula weanan kali Pak Ipong, ajeng tindak mriki wonten tamu kathah teng peringitan mriku. Salam kagem panjenengan. Muga-muga senajan to wong ora teko, mugi-mugi atine teko mriki. Amin. Bapak Ibu, acara kita malam hari ini adalah Dies Maulidiyah Oktavia. Maulidiyah Oktavia itu jenisnya Via Valen ini. Dies Indah seperti Dies Dies Maulidiyah Unit Kegiatan Mahasiswa UKI Universitas Kristen Indonesia. UKI ini kenapa kepanjangannya? Unit Kegiatan Unit Keislaman, Unit Kegiatan Keislaman Ulin Nuha ke-15. Ini bahasa yang menurut saya lumayan baru. Di kampus-kampus lain menggunakan istilah Dies Natalis. dan di IAIN sini menggunakan bahasa Dies Maulidiyah. Makanya besok anak-anak UKM UKI kalau ngasih nama anaknya, insya Allah akan merupakan gabungan dari bahasa Inggris dan bahasa Arab. Anakmu jenenge sapa le? Michael Ahmad Subejo. What is your name? My name is Michael. Mau ketemu wong Arab takoni manis muka ismi Ahmad. Ketemu wong Ponorogo takoni jenengmu sapa le? Bejo. Michael Ahmad Subejo. Maka ketika kemudian saya mendengar dari asisten saya bahwa ada undangan dari kampus IAIN, yang undang siapa? Mahasiswa IAIN. Acaranya apa? Pengajian. Saya langsung bertanya, kok ini mahasiswanya apik gelem ngeneki pengajian? Kalau saya biasanya mendapatkan undangan dari kampus itu acaranya stadium general, acaranya seminar, acaranya kuliah perdana. Saya juga heran sama kampus-kampus di Jogja itu. Ijazah saya sampai hari ini tidak saya ambil karena saya malu kuliah 4 tahun setengah gelarnya SAG. Sarjana agak gimana gitu. Tapi saya sering mendapatkan kepercayaan dari kampus-kampus populer di Yogyakarta itu untuk melaksanakan stadium general, untuk kuliah perdana, untuk seminar dan lain sebagainya. Maka yang ingin saya sampaikan kepada adik sekalian adalah kalau kemudian kalian berbicara di generasi milenial, dari generasi X menjadi Y menjadi Z. Jadi kalau pengen ngomong ilmiah, tapi yang tua-tua mesti orang paham. Apa mana yang tua-tua yang ngerti itu? Abot. Soalnya nopo, tungkai harus meletek-meletek, itu abot. Ketika kita berbicara konsep milenial itu kemudian adalah pertanyaannya bukan di mana kita kuliah, tapi bagaimana kita kuliah. Awak mau arepe kuliah neng diwera urusan, sing penting bagaimana kamu kuliah. Saya ingat betul kalau saya hari ini menyadari, saya menyesal menjadi mahasiswa, kenapa? Karena saya tidak pernah kuliah. Jadi Pak Rektor, zaman saya dulu kuliah di IAIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta, yang sekarang menjadi UIN, Universitas Insya Allah Negeri. Insya Allah Negeri. Kim Jile teko. Biasanya diganti ya gede mergo sing ngedokke kimcil degane melu kimcil. Degane melu junior. Saya masih ingat betul ketika dulu saya kuliah bagaimana kemudian mahasiswa itu belum dibebani dengan 75% masuk kuliah. Maka saya kuliahnya sembarangan, tidak memperhatikan kaidah-kaidah perkuliahan. Ngone bijiku api. Sampai terakhir saya keluar dari kampus itu IPK saya masih 3,6. Padahal saya gak pernah kuliah. Pertanyaannya apakah karena pinter? Tidak, tapi karena dosennya takut dengan saya. Jadi saya salah satu kenangan terindah ketika kuliah itu apa Pak Rektor? Makanya kadang-kadang rektorat atau dekanat itu kalau membuat peraturan harus yang clear. Saya diusir dari kelas gara-gara ujian menggunakan sandal. Dekannya datang langsung karena dosennya nggak berani menegur. Saudara Miftah, silakan keluar dari ruangan. Kenapa Bapak? Karena Anda menggunakan sandal. Saya baca peraturannya. Oh iya. Begitu saya pulang, saya keluar dari kelas, saya baca kembali peraturannya. Apa peraturannya? Mahasiswa kuliah tidak boleh pakai sandal, tapi tidak ada tulisan wajib menggunakan sepatu. Akhirnya yang terjadi apa? Sandal saya copot, saya masuk ke tong sampah, saya cari kresek. Sandal saya copot, saya ganti kresek, masuk ke ruangan kelas. Begitu masuk ke ruangan kelas, dekannya datang lagi. Eh Miftah, kenapa kamu masuk lagi? Coba Pak Dekan dibaca peraturannya. Mahasiswa ujian tidak boleh pakai sandal, tapi tidak ada kewajiban menggunakan sepatu. Dekannya langsung meneng MSC. Apa gue merongos sak cangkemnya? Maka malam hari ini sebelum kemudian saya berbicara tentang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena walaupun Dies Maulidiyah UKM tapi juga sekaligus Dies Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan saya sampaikan, saya akan memotivasi adik-adikku mahasiswa bagaimana kemudian saya masuk Jogja sampai kemudian saya kuliah sampai kemudian perjalanan saya hari ini. Saya ingin menyampaikan ini mudah-mudahan menjadi motivasi dan inspirasi bagi adik-adik mahasiswa. Sehingga kalau ada baiknya silakan diambil, kalau tidak ada baiknya tolong jangan diambil. Saya selalu mengatakan tidak ada gading dan yang tidak retak. Maka atas nama keluarga besar Gajah saya minta maaf. Karena gadingnya retak semua. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, saya masuk Jogja tahun 1999. Saya dulu sekolah di Lampung. Karena kebetulan saya terlahir di Lampung, tapi kebetulan darah saya ini adalah Ponorogo. Jadi kalau kemudian saya itu dianggap hari ini pemberani dengan masuk ke semua dimensi dakwah, ke tempat prostitusi, ke tempat lokalisasi, dunia malam, kafir dan lain sebagainya. Kenapa saya berani? Karena di dalam darah saya mengalir jiwa warok. Jiwa warok. Karena yang saya idolakan salah satunya adalah Betoro Katong yang mempunyai nama asli Lembu Kanigoro yang merupakan adik dari Lembu Kenongo, merupakan anak dari Brawijaya Limo hasil pernikahannya dengan Putri Campang. Bagaimana kemudian keberanian Lembu Kanigoro ketika Ponorogo masih bernama Wengker untuk mengislamkan Ponorogo yang saat itu dikuasai oleh Ki Demaki Ageng Demangkutu yang menyebarkan agama Hindu di Ponorogo yang berbasis di Jetis. Pertempuran beberapa kali antara Lembu Kanigoro dengan Ki Ageng Demangkutu tidak mengeluarkan satu pemenang sekalipun. Gimana wirian ngopo tuh kan? Gue matur sih untuk kaget. Tak pikir jatah kopi kau mau jalur. Tahun Indonesia sarungnya di DCI. Sangit. Pak Kaposek kesangit. Jenengan Kaposek kenapa kasat? Oh, kasat Bimas. Saya itu bisa membedakan Intel sama Bimas tidak perlu melihat seragamnya, tapi cukup melihat batuknya. Kalau batuk itu Intelnya ditahan. Kalau Bimas ini Pak Bimas ya. Orang masuk Pak Eko, ini manis, saya gak minum manis. Ya gue baik mau sejalur ini sama kan. Si Rene mau sama Rene tak ini, gue ngapa aku jadi kain. Rara salaman bareng. Saya tidak minum manis karena saya sudah manis. Saya itu kopi manis, kopi susu tidak saya minum. Kenapa saya tidak minum kopi manis? Ya karena saya gak suka manis. Kenapa saya tidak minum kopi susu? Karena itu kopi yang paling membingungkan sedunia. Kopi susu, kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turu. Mohon kepada para kimcil untuk mengganti kopinya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, salah satu inspirasi dakwah saya adalah Lembu Kanigoro atau Betoro Katong. Tapi satu hal yang ingin saya contoh dari Betoro Katong dan sampai hari ini belum keturutan. Adik-adik mahasiswa tahu bagaimana kisahnya Betoro Katong mengalahkan Ki Ageng Demangkutu? Ternyata caranya adalah dengan menikahi anaknya Ki Demangkutu. Mila kok ono dosen galak kerawakmu gampang lamaran anaknya. Ki Ageng Demangkutu itu mohon maaf musuh bebuyutan Betoro Katong. Perang dua kali gak ada yang menang, gak ada yang kalah. Tidak melahirkan siapa pemenang, siapa yang kalah. Akhirnya Betoro Katong menikahi anaknya Ki Ageng Demangkutu yang namanya Niken Gandini. Kemudian apa? Oleh Niken Gandini senjata rahasia bapaknya dicuri, kemudian diberikan kepada Lembu Kanigoro. Akhirnya apa? Ki Ageng Demangkutu dapat dikalahkan oleh Lembu Kanigoro. Caranya piye? Rabi anake. Tapi hebatnya Lembu Kanigoro apa? Ketika Ki Ageng Demangkutu ini kalah, beliau tidak mengatakan kalah, tapi dengan mengatakan Ki Ageng Demangkutu mokso, tepat terjadi pada hari Jumat Wage. Makanya di Ponorogo itu kalau orang-orang awam, orang-orang secara masyarakat umum menganggap hari yang paling nahas adalah hari Jumat Wage. Jumat Wage. Cah ping-pingnya teknologi kan mus, lebih dekat. Hari kincir. Semakin banyaknya kincir yang merapatkan datang, dan Gus Miftah mau mendapatkan kincir dari Ponorogo. Bisa dicoba cangkemmu. Bisa dicoba. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi kebetulan kampung saya itu sama dengan satu kecamatan dengan Ki Ageng Demangkutu. Ibu-ibu rada geser, mas-masnya geser. Itu banyak orang kincir-kincir ya. Dia aja nempat tangan dan mahasiswa ngetok raimu. Sama ngerti berjodoh. Kan ada yang tahu. Sabon, lega. Sallu ala Nabi Muhammad. Kampung kula teng Ponorogo niku, kula niku babat belajar babat tanah Ponorogo. Riyen niku Bantengan kalih Tegalsari niku asline sak kampung. Lah mbah-mbah kula niku biyen tibone teng Bantengan, yang itu satu kampung dengan Tegalsari. Kula niku sakjanjane mboten gagas persoalan nasab. Sampai satu ketika kula ziarah teng makame Betara Katong. Mbah kaume juru kunci niku nyuwun sewu, monggo Gus kula dereki. Begitu tahlilan rampung, juru kuncine ngomong kali kula, "Pun Gus sing donga jenengan mawon." Kula jawab, "Mboten simbah mawon." Simbah mawon. Tapi juru kunci menolak, "Mboten sing donga Gus Miftah." Lah napa, Mbah juru kunci? Kula mboten wani ndonga teng ajenge panjenengan. Lah napa? Soale mbah ning jenengan niku wong ampuh, kok jenengan pirsa tenggi. Lah tak takoni kula tes mbah kula sinten. Soale jenengan niku keturunane Simbah Hasan Besari Tegalsari Ponorogo. Hasan Besari niku putrane Mbah Kiai Ilyas, Mbah Kiai Ilyas niku putrane Mbah Muhammad Besari, Mbah Muhammad Besari menika putrane Kiai Khatib Anom, Kiai Khatib Anom menika putrane Kiai Abdul Mursad Tukum Kediri ingkang mendhuwur sampai Brawijaya 5. Tapi dari dulu saya tidak pernah senang ngegung-ngungke nasab. Bagi saya nyuwun sewu, wong sing ngegung-ngungke nasab niku ora dong. Bilih bapak ning macan niku urung mesti anake dadi macan gede. Bilih yang bapaknya jenderal, anak ini ku urung mesti dadi jenderal. Menurut sering matur, nopo bedone Habib karo Kiai? Habib karo Kiai niku bedone yang Habib niku nasab, Kiai niku nasib. Maka mas-mas yang tidak punya keturunan Kiai, iso nasibmu dadi Kiai. Santai mau. Amin murah tenang-tenang. Pakai amin ini cah frustasi kuliah haram mau rambung. Akhirnya Pak, tapi karena orang tua saya terlahir di Hijrah ke Lampung, bikin pesantren di Lampung, akhirnya suratan takdir saya harus terlahir di Lampung. Maka saya selalu mengatakan Gus Miftah itu puja ke Suma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Ya asisten kula niku Indo Pakistan, bapakne iblis ibune setan. Yang pertama pengen saya sampaikan kepada adik-adik sekalian, bisa jadi Gus Miftah dulu ketika kuliah itu ahli demo. Tapi Anda perlu tahu, tidak pernah yang saya demo itu secara personal siapapun. Tetapi yang saya jadi demo adalah kinerja dan prestasinya. Kalau saya demo rektor, yang saya demo bukan personalnya rektor, tetapi kebijakan-kebijakannya. Karena saya selalu mengedepankan bahwa kemudian guru-guru kita itu adalah merupakan syarat kita untuk mendapatkan keberkahan dari ilmu, termasuk dosen-dosenmu. Maka mohon maaf, kalau kemudian ketika kamu kuliah, tidak bisa menjaga hormatmu kepada dosen-dosenmu, jangan harapkan kamu akan mendapatkan kemanfaatan ilmumu. Itu saya buktikan sejak sebelum saya berangkat ke Jogja. Bagaimana kemudian dulu ketika saya mondok di pondok pesantren Bustanul Ulum, pondok keluarga di Lampung sana. Saya tidak pernah sekolah secara klasikal. Saya tidak pernah mondok secara klasikal. Jadi Pak Rektor, kalau saya berbicara pendidikan, saya agak nyambung. Karena saya dulu fakultasnya Fakultas Tarbiyah. Tarbiyah, kependidikan. Tarbiyah. Mungkin nama sing Tarbiyah. Oh, nama sing Tarbiyah. Biasanya rupanya kayak papan tulis biasa. Kayak kapur. Akhirnya orang tarbiyah itu bingung mau pakai SAG kok kurang signifikan. Akhirnya sarjananya diganti SPD. Padahal SPD itu gelar di fakultas umum. Maka kemudian dia yang memunculkan SPDI. Apa itu SPDI? Sarjana penuh dosa. Saya dulu ketika mondok itu agak tabarukan. Sejak saya sanawiyah dan aliyah, saya sudah tidak pernah mendapatkan kiriman uang dari orang tua saya. Teman-teman saya di pondok mendapatkan wesel, saya sama sekali tidak mendapatkan wesel. Kenapa? Saya tabarukan dengan kiai saya. Kebetulan kiai saya waktu itu di Lampung namanya Kiai Haji Syuhudi Mubarok, mempunyai ayam 10.000 ayam telur. Saya dikasih kewajiban oleh beliau untuk ngopeni pitik. Habis subuh yang lain ngaji, ngaji nahwu, ngaji kitab, ngaji macam-macam, saya masuk ke kandang pitik. Jadi kalau teman-teman saya itu lagi syi'ran imriti, saya hanya mendengarkan dari kandang ayam. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khairi khalqi walituqa hatana qulubuhum linawihi fa min adhimisanihi lantawihi. Mereka membaca itu, saya cukup mendengar dari kandang. Dan saya belum pernah dikasih kesempatan oleh guru saya untuk ngapal kain imriti. Tapi waktu itu subhanallah, anak-anak selesai di wisuda imriti, aku yang main merampok. Teman-teman saya waktu masuk sanawiyah ngapal kain akidatul awam, saya masuk kandang. Mereka teriak-teriak di kelas sambil bermusik untuk menghafalkan akidatul awam. Tafsilu khamsatin wa isrina nazim kulamu kalafin fa'ake kuatanim hum adamun idrisu nuhun uduma soleh wa ibrahimu kudun mutaba ludun wa ismailu ishaku kada yakubu yusufu wa ayubu dada syuaibu arunu wa musa wa yasadul kibli dawudu sulaiman utaba. Mereka mengabarkan saya mengandang. Begitu selesai, alhamdulillah saya melu selesai. Bukan karena saya pintar, karena saya selalu mendapatkan ridho dari guru-guru saya. Maka benar, untuk mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat, salah satu syaratnya adalah wa irsadul ustadi ay wa suhbatul ustadi. Harus mendapatkan ridho dan petunjuk dari guru, dan itu saya pegang. Makanya hari ini kalian mahasiswa, boleh kalian tidak taat dengan dosenmu, boleh kalian beda pemikiran dengan dosenmu, tapi kalian tidak boleh meninggalkan rasa hormatmu kepada guru dan dosen-dosen. Kenapa? Karena itu syarat utama untuk mendapatkan keberkahan dari ilmu. Saya ingat betul, usia saya 6 tahun atau 7 tahun, dulu di Jawa Timur itu ada kiai kondang, namanya Mbah Yasin dari Blitar. Saya sepul-sepul di persoalan ini. Ini macan panggung. Sampu-ampu kiai Jawa Timur saat ini lah manggung, orang iso ngalahin Mbah Yasin. Mbah Yasin itu pengajian sone mati. Sandalnya dicopot dadi mik. Luwih banter saka sone. Aku jane pengen jajal nek sone muni kok ora tak ketokke. Mau pateni ra ajar. Cek lagi cangkemmu. Bagaimana kemudian dulu Mbak Yasin ketika saya usia 7 tahun? Mbak Yasin mengatakan kepada bapak saya waktu itu, pak, so anakmu itu cangkemnya mandi. Saya hanya berulang kali mendapatkan keberkahan dari para guru-guru itu. Makanya sampai hari ini, guru-guru saya dari guru SD sampai perguruan tinggi, setiap kuliah pasti saya kirimi Fatihah. Baik mereka yang masih hidup maupun yang sudah mati. Karena apa? Sanak keilmuannya supaya terjaga. Sehingga mau cok kitab budaya atau hidayah, saya neng kandang. kiai saya bilang, kowe rasa melu ngaji, sok wanci nih kopi nih teko, mesti teko. Katanya mbak-mbak ini modus. Jadi ngerti aku ini sebenarnya kopi pahit. Mau dipancing ngaji kopi manis, jadi saya nggak panggung naik. Ini mesti ratau nyantri jahit. Nah, Kolombian mandi ini bagaimana cara noto gelas, cara noto ini kok hirau nanti su Allahumma tisu al-fatihah. Jadi tondone sehingga wewe dengo ke susu ini serak dibuju mau matangan cahit susu. Kulon biyen gawe wedan niku ndang diajari piye carane gawe wedan, piye carane ngresi gelas, piye carane nyuguhke, kula diajari. Apa? Aja kuwi kuwi di WC kuwi mo. Ono sok pengertian lho. Nah, kalau di kampus ini ada mata kuliah etika pendidikan Islam enggak, Pak? Harusnya ada di tabiah itu, harusnya ada mata kuliah etika pendidikan Islam. Itu seharusnya kitab yang dikaji itu adalah At-Tarbiyatul Aulad atau Ta'limul Muta'allim. Mahasiswa itu mohon maaf, kadang-kadang ketika kuliah itu kebablasan, kenapa? Karena melupakan kaidah-kaidah dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Seolah-olah apa? Kemudian ketika kuliah kita mau coba kitab ta'lim ini sini-sini. Maka yang dibaca kemudian apa? At-Tarbiyatul Hurriyah. Tokohnya siapa? Paul Fair. Wow. Yang dibaca Marxis, bukunya siapa? Karl Marx dan seterusnya. Jadi kadang-kadang cahaya ini enggak ya. Nah, kalau kita pilih Imam Syafi'i, Imam Al-Ghazali lah seneng. Tapi ketika berbicara Renaissance, masih kuliah. Begitu mutu kuliah, yang bakul pentol. Gaya canggamu bro. Soya-ya. Hei Kimcil, tisunin di. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu. Akhirnya Pak, teman saya ngaji pagi saya ke kandang. Siang yang lain istirahat di pondok di asrama, saya ke kandang makan ikite. Sore yang lain belajar, saya njibuit ndok pitik atau nimpal telek pitik dan itu berlangsung selama 6 tahun. Sampai kemudian kiai saya mengatakan apa? Ling, rasa cili ati. Sok lak wanjine awakmu iso ngaji, wis to iso ngaji. Saya waktu itu mikir, lah wong sing liyane ngaji ora iso-iso, mosok aku ora diulang ngaji iso ngaji. Maka benar kemudian keberkahan ilmu itu berangkat dari ridho guru. Bagaimana kemudian kita bisa mendengar atau membaca dalam sejarah Mbah Hasyim Asy'ari muda ketika tabarukan kepada Sayyidunal Habib Ahmad Khalil Al-Bangkalan. Mbah Ahmad Khalil termenung. Sedih, susah. Mbah Ahmad Khalil Andilau antara dilema dan galau. Ditugani kali Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Yai, kok jenengan susah nopo? Dijawab kali Mbah Yai, oh aku susah. Lah nopo, tisune durung teko. Iya. Yang saya ini modus kok aslinya. Besok meneh awakmu tak ajari tak kandani gini lanyu ku tamu gak boleh ada kotoran kopi di sini gak boleh, ini namanya telek kopi harus bersih. Terus kalau orang begini nyuguhnya begini, jangan begini atau begini ya. Gue kalau ini rumah makan murah ngain gigi ayah bagus ya. Terus lah tuh nanti muka-muka bojomu ganteng amin hidup anak lima mas. Saya kalau soal akhlak saya perhatikan, Pak. Karena ya rusake negarane dhewe iku ora kok mergo wong pinter, tapi kakean wong pinter tapi ra duwe akhlak. Makanya kalau di pondok saya itu kan santrinya mahasiswa-mahasiswi. Kalau pendidikan akhlak langsung saya yang pegang. Waktu itu saya mikir, Pak Kiai apa bener? Apa mergo berkahi guru? Ternyata ketika saya baca kisahnya Mbah Hasyim As'ari rikala mondok kepada Sayyahun Al-Habib Ahmad Khalil Al-Bangkalan. Ketika kenapa sampai mendengar Al-Bangkalan? Karena inilah hebatnya orang berilmu yang terangkat derajatnya tidak hanya sosoknya tapi juga kampungnya. Maka orang-orang dulu itu pasti nama kampungnya disebut Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Mahfud At-Tarmasi karena orang termas, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi karena dari Minangkabau, Syekh Ahmad Khalil Al-Bangkalan karena orang Bangkalan, Syekh Soleh Darat As-Samarawi karena orang Semarang, Sesuatu Smithah Al-Kalasani, yang paling rapenak Habib Syekh, Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf As-Solole Wali Solo ini ya rasa kewanen, jadi Habib Syekh munggah panggung kita sambut kehadiran Habib Syekh As-Solole. Habib Syekh langsung bengok, buka dinding. Ajib. Mbah, kata Mbah Hasyim As'ari, kenapa engkau susah, Kiai? Apa jawaban Mbah Ahmad Khalil kepada Hasyim As'ari muda? Ya nak, aku sedih. Kenapa? Karena cincin kawinku yang merupakan kenang-kenangan terindah dari istriku masuk ke dalam toilet, masuk ke dalam jamban, masuk ke dalam WC, masuk ke dalam kakus. Akhirnya apa? Memahami kesedihan sang kiai tanpa diperintah oleh Mbah Ahmad Khalil Al-Bangkalan, Hasyim As'ari muda langsung nguras kakus WC-nya dikuras untuk mencari cincinnya Mbah Ahmad Khalil Al-Bangkalan. Sampai badannya penuh dengan kotoran. Sehari semalam beliau nguras WC sampai akhirnya ketemu cincinnya. Begitu cincinnya ketemu, diaturnya kepada Mbah Ahmad Khalil, Mbah, menika cincinnya sampun kula temokaken. Apa jawaban Mbah Ahmad Khalil kepada Hasyim As'ari? Nah, aku ridho dengan apa yang kau lakukan. Insya Allah dengan ini kau akan menjadi orang besar. Maka tidak mustahil kemudian atas doa Mbah Ahmad Khalil, Hasyim As'ari muda akhirnya melahirkan organisasi terbesar di dunia, Jamiah Nahdlatul Ulama. Mergo ridhone guru. Lah Mbah Ahmad Khalil itu keramatnya luar biasa. Ana wong sugih, membawa kaji, mungkin kiai urusan kula tasik kathah. Mau dibilang mindalik, sak modare wong niki sugih ra iso mbak kaji. Tapi ana wong kere, Mbah Ahmad Khalil ngendikan, "Le tak dongake mbak kaji kuwi." Amin Mbah Yai, amin peng telu nganti baruke natap mester. Amin Mbah Kiai Diye, amin Mbah Kiai Diye, amin Mbah Kiai Diye. Subhanallah, wong kere niki iso munggah kaji peng telu. Mergo ngamin kidungane kiai. Mila jalur menikah jenengan lajeng kula tunggake munggah kaji, tulung manaminke baduke nganti natap. Jadi ini bapak-bapak sering bunyi dancok. Gak ada yang besar kecuali mendapatkan ridho dari dia. Demikian juga kalau kita berbicara Raden Ajeng Kartini, putri dari Jepara. Subhanallah, beliau bisa melahirkan istilah kalimat besar, idiom besar yang kita kenal habis gelap terbitlah terang. Itu karena beliau belajar dan mendapatkan ridho dari sang guru Syekh Ahmad Soleh Darat As-Samarawi. Jadi wong titik. Adik-adik tahu siapa nama asli Raden Ajeng Kartini? Nama aslinya adalah Harun. Putri Indonesia Harun namanya. Ibu-ibu pasti ngefans dengan Raden Ajeng Kartini. Ibu-ibu tahu Raden Ajeng Kartini itu anaknya siapa? Raden Ajeng Kartini itu merupakan anak dari Bupati Jepara, anak dari istri ketiga Bupati Jepara. Dan Raden Ajeng Kartini itu merupakan istri ketiga dari Bupati Rembang. Artinya apa? Raden Ajeng Kartini berarti ibu yang pro poligami. Artinya kalau ibu-ibu dan adik-adik ngefan dengan Raden Ajeng Kartini, kesimpulannya ibu-ibu dan adik-adik siap-siap dipoligami. Masuk Pak Eko. Masuk Pak Kiai. Sehingga di poligami kok tua kaya ngene. Cie, dia melirik aku, cie. Ger cantongmu. Akhirnya apa? Saya dirampung dengan doa para guru-guru saya. Waktu itu saya memutuskan untuk hijrah ke Jawa. Pilihannya dua, Yayan Sunan Kalijogo sama Yayan Sunan Ampel Surabaya. Begitu diizinkan oleh kiai-kiai saya, guru-guru saya matur sama ibu saya, Bu, kula tak mangkat. Pilihanmu neng ndi? Kula tak budal teng Yogyakarta mawon. Kowe kok milih teng Yogyakarta napa? Kula niku pun kebayang sing jenenge sarekem pasar kembang prostitusi teng Yogyakarta. Niku sejak kula niku aliyah. Wis kebayang teng mriki niku londe-londe teng sarekem. Napa diarani londe? Soale londe niku enten kepanjangane. Napa niku londe bakelon tele-tele. Kowe iki ngopo? Cak cilik kok melu-melu. Acara bahasane cah yayen I love you. Bar dilak melayu. Kula matur kali ibu kula, Bu, kula tak mangkat teng Yogyakarta. Nyuwun sewu, Bu, kula badhe matur. Apa le? Kula mboten usah dikirimi duit. Ini kenapa Pak Rektor saya sampaikan? Supaya anak-anak kita ini yang kemudian orang tuanya masuk kategori kurang mampu atau tidak ada pembiayaan dari orang tuanya, yakinlah Allah akan memampukan kalian. Buktinya saya. Bukan karena saya hebat, tapi karena Allah memampukan saya sehingga saya bisa. Kula matur, Bu, ora usah dikirimi duit gitu. Lah kowe njaluk kirimi apa le? Kula mang kirimi Fatihah mawon saben bar salat. Cukup Fatihah, ora usah dikirimi duit. Nggih. Akhirnya saya berangkat ke Jogja hanya dengan bermodalkan uang 1 juta untuk berangkat kuliah. Bu, apa le? Nek mau saya, Bu, aja mau kirimi duit. Fatihah mawon. Nggih, Le. Nek Fatihah tak nggih, ora usah tambah Yasin. Semudah nanti ngomong. Akhirnya kalau kelingan pak, kalau niku mangkat teng Yogyakarta pak bis Jamri, tiketnya 40.000. Bis Jamri ekonomi nih kok, oleh mbok-mbok dua puluh titik sapi turun neng bis Jambu nih ya Allah. Usah mampu nih remaso, nggak usah karoan. Wong tua tua nih terus, ih. Kalau lagi kelingan gemes. Pokoknya kelasnya se-STMM yang setengah tua memudare. Begitu saya masuk Jogja, saya kuliah. Alhamdulillah saya tidak tes. Karena waktu itu kebetulan saya itu sekolah yura tahu juara. Tapi nyuwun sewu, nilai ujian akhir nasional saya yang waktu itu namanya masih ETANAS, evaluasi belajar tahap akhir nasional, nilai saya ETANAS itu tertinggi selampung untuk tingkatan madrasah aliyah. Lu ampuh banget aku. Padahal kula ki matematika yo blas ra iso. Wong kula kelingan kok ETANAS niku lembar kerjane diwenehke soal rong teko. Begitu soal teko, garapanku wis rampung. Nek apa aku yo ra dong kok dimikir wae ten urak-urak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Jenenge matematika makin tenanan makin tidak karu-karuan. Matematika. Saya dulu itu di tarbiyah Pak Rektor ngambil jurusan ke pendidikan Islam. Dari waktu itu tarbiyah itu ada pendidikan bahasa Arab, ada pendidikan agama Islam, ada tadris, ada kependidikan Islam. Saya itu tidak jadi ambil PAI gara-gara ada mata kuliah statistik. Bajingan nih ya. Nah, saya lihat yang tidak ada statistik ternyata ke pendidikan Islam itu yang saya ambil. Endelalah lo bu anakku iya nurun aku. belas ra gelem matematika. Kelas 3 munggah kelas 4, ujian soal matematika 10 salah kabeh. Kuwi anakku. Aku yo ra iseng. Gurune arep nyeneni ra wani. Anak iki yai to. Akhire gurune tak telok, Pak Guru, mangseneni anak kula teng pondok. Tak delok, salah anak kula teng pundi? Kok matematika 10 salah kabeh ora sebener. Anak kula takoni karo gurune, Mas Aki, nggih Pak Guru. Kenapa kemarin mengerjakan matematika soal 10 salah semua enggak ada satu pun yang benar? Napa jawabannya anak kula? Nyuwun sewu Pak Guru, kenapa semuanya salah? Enggak ada satu pun yang benar karena kebenaran itu hanya milik Allah. Boleh aku lanjutkan. Saat kita pondok pesantren yang Bu Al-Qur'an menawan kudus ndelek Mbak Arwani. Mampuh anak kula niku. Nasar krungu adzan. Allahu akbar duka kuwi anak. Takon iki ngasar lenga apa kowe buka nyuwun sewu Mbah kula mboten saged bedake antara adzan maghrib lan adzan ngasar. Cangkem. Waduh arep ya Pak Dik ya. Terakhir ngeyel gara-gara kula pengajian al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu terletak di bawah kaki ibu. Anak kula kita Mbah mau tanya, apa boleh? Kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Nah, kula bingung kula nerangke secara ilmiah. Kula meneng, anak kula menyeki kiai kok ora iso jawab. Kula jangan durai ya. Kamu tanya apa? Saya tanya, kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Akhirnya kula jawab, iya nak. Kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Karena kalau di antara dua kaki ibu, surganya bapak. Iya. Anakku ini ilmiah banget ya kan. Ya memang gara-gara rasa seneng matematika. Dekane UGM nih lo, moro teng pondok. Dua hari sebelumnya nih kula kula nonton TV. Ono peringatan rokok, waktu itu anak saya umur 5 tahun. Peringatan pemerintah merokok itu menyebabkan gangguan jantung, ibu hamil dan impotensi gitu. Anakku kita kan apa kamu? Bah, mau tanya, apa sih? Impotensi itu apa toh? Umur 5 tahun. Aku lah ngerangin dia aja. Masa aku ngomong dia impotensi kira yang ngajang. Lah, apa itu? Sampai kalau jawab B, impotensi itu artinya lemes-lemes. Dene mau lemes-lemes. Hari berikutnya saya di atas, anak saya di bawah, ada tamu dari UGM. Deng-deng-deng, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bapak nyari siapa? Nyari abah. Abahmu dia di mana dek? Di atas. Sedang apa? Sedang impotensi. Ada pula yang layan. Maka tolong komandan duduknya yang tegap komandan. Kalau begini saya kira impotensi. Akhirnya cerita saya lanjutkan. Bagaimana kemudian saya berangkat ke yang tidak ujian Pak. Dah, Anda lolos. Silakan pilih jurusan apa, enggak perlu kita ujian. Bayar duit 1 juta nih, wow, nyuwun sewu. Nggih daftar kuliah kira-kira entek 500.000, perjalanan 300.000, gaji 200.000. Kula ngekas sesuai semangat. Padahal kula wis kadung kondo karo wong tuwa kula. Karena saya meyakini ada 3 doa yang pasti diijabah oleh Allah. Da'watu sha'im, dongane wong poso. Napa kok kula sregep poso niku mergo pengin kula cangkeme mandi kaya ula. Jadi lah mahasiswa pengen cangkem mandi gampang tuh, poso. Wong poso itu insya Allah cangkem mandi. Padha karo ula, ula kaya cangkem mandi daripada wedus. Soalnya apa? Ula kaya sregep poso, mangan pisan poso sebulan. Beda karo wedus, bendino sing dipikir badho kantong. Mila kok jenengan dicopot ula karo dicopot wedus, niku biasane luwih bahaya dicopot ula. Dicopot wedus paling mung dekok tok bekas untu. Tapi lah disawat kula bahaya. Mila ana pitik disembur kula pitike mati. Ana wedhus disembur kula wedhuse mati. Ana mahasiswi disembur kula. Da'watu sa'im. Yang kedua apa? Da'watul madlum, doanya orang teraniaya. Dan yang ketiga adalah doa orang tua kepada anaknya. Begitu kula susah, kula telepon ibu kula, bu, duit kula mau telas. Apa dikirimi le? Mboten usah bu, jenengan dengake kula mawon nang yuksa muga-muga kula kuat. Akhirnya waktu itu saya berpikir, bagaimana saya tinggal di Jogja orang kos? Nah, saya cari informasi, ternyata masjid-masjid di Jogja itu butuh marbot masjid. Akhirnya kula survei endi masjid sing kira-kira iso kula nggoni. Akhirnya ketemu satu masjid di daerah Taman Siswa Kota Yogyakarta, namanya Masjid Baitur Rahman. Saya belum tahu waktu itu. Ternyata begitu saya masuk, saya baru sadar ternyata itu adalah masjid kawan-kawan saya Muhammadiyah. Maka kemudian apa? Perbedaan kultur, bingung aku. Aku diarani wong NU, bapakku dianggap kiai NU, aku kok manggon masjid wong Muhammadiyah. Tapi udah enggak ada pilihan lain. Are golek nggon ngekos ora kuat, masjid NU ning Jogja jarang, akhirnya saya masuk. Maka tahun 99 saya tinggal di masjid orang Muhammadiyah. Saat itu saya mendapatkan jabatan James Bond. Apa itu James Bond? Jaga masjid dan kebon. Mosok takoni karo dosen iki, nanggone ndi le? Marbot. Ora kepenak. Mila Mbah Mutin, Mbah Kaum takoni, jenengan apa? Jangan dijawab Mbah Mutin. Jenengan apa? Mbah Kaum mojo. Jenengan apa? Kula juru rawat jenazah. Wow, keren dan wong tua-tua kurang aja lah di mantu polisi senenge ra umum. Mantumu sapa polisi? Takoni mantumu sapa? Mbah Mutin. Ngabuh. Polisi penting, Mbah Mutin luwih penting. Polisi mati sing bungkus sapa? Mbah Mutin. Mut mati bungkus dhewe. Kalah. Sesok jenazah di mandu, mandumu sapa Mudin? Mboten sing gak. Apa kerjaane pembungkus jenazah? Iso mbok modar tak bungkus saiki. Bisa dicoba le. Apa tak bungkus saiki kuwi? Ger. Ternyata tekan kimcil rasane enak. Akhirnya sejak saat itu saya harus eksis di Jogja. Tanpa kiriman wesel dari orang tua saya harus eksis. Bagaimana kemudian saya bisa menghidupi kehidupan saya di kota Yogyakarta? Makanya nah, awak mending Ponorogo ini jadi pengalah kota cilik. Waktu itu apa yang saya lakukan? Saya jualan aksesoris di alun-alun utara Yogyakarta. Saya tuturan. Karena saya meyakini wa ma min dabbatin bil ardi illa 'ala Allah rizquha, semua yang ada di langit dan di bumi rezekinya dijamin oleh Allah Ta'ala. Saya meyakini itu. Wes akhirnya aku dodolan. Sampai satu ketika niki ngenes banget. Kula nduwe 5000 tok. Waktu itu 99 2000, saya tinggal di Jogja itu cukup sehari dengan 1000 rupiah tok. Isuk sarapan sego kucing regane 150. Awan sego kucing 150, bengi sego kucing 150. Jadi sehari semalam mangan 450 wis nganggo kucing. Kuliah berangkat naik bis kota 150, pulang 150-300. Jadi untuk lain-lain cukuplah 1000. Lah satu ketika Pak, sadrenge kula dodolan teng alun-alun niku. Bar maghrib aja mangan teng angkringan, kafe 3 ceret. Jadi angkringan itu nama terkenalnya adalah kafe 3 ceret. Jadi aku biar semangat dengan angkringan. Aku ya tahu mangan tempe lima ngaku dia telu nunggu aku ya tahu. Malah kau ya awak murah tahu. Jujur dan tahu nunggu anda. Yo mangan dengan angkringan, mangan tempe lima ngaku dia telu nunggu. Anak ngomong belas lah tahu dobos bentarnya aku. Aku mesti tahu kok. Aku singgi air tahu bukan polisi mesti tahu. Lagi kepepet deh pak, lagi yang mana? Mangan diwal-diwal, gorengannya kali. Kula kalengan sanik, ya Allah. Langsung kula ngurus dodo. Dodo ini bujo kula, ya Allah. Enak. Mahasiswa, hati-hati. Aja mau ulangi pengalaman pahitku. Oh, menggulina matamu. Kula wis kulino. Bila dilapor ke polisi pasalnya 372 penggelapan. Penggelapannya gelapnya panganan kok. Langun dan kiai Radhi Sangoni 378 penipuan. Lah disangoni isine titik 335 perbuatan tidak menyenangkan. Akhirnya apa? Kulo nggo dite 5000 le utuh. Ning lor masjid kulo nangkringan. Arep mangan karo ibu-ibu teko gendong anak. Jadi malam hari ini saya sengaja pengajian saya based on true story. Jadi basisnya adalah kisah nyata. Mungkin saya kaitkan dengan kitab hikam bagaimana kemudian kita tidak boleh meragukan kekuasaan Allah. Arep mangan itu moro dan paring-paring. Bingung tak kok. Arep tak wenehke duitku ki utuh, mosok sedekah njaluk jujur. Lah yo wagu banget anggo bu parane edar aja sik. Arep ora tak wenehke kok ana wong njaluk. Padahal kula kelingan, wallah fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Demi Allah, Allah akan menolong hambanya manakala sang hamba mau berbagi dengan saudaranya. Akhirnya dengan kemantapan hati, hakul yakin, duit 5000 tak wenehke. Monggo Bu, damel jenengan kalih anake panjenengan. Rampung salat Isya, kula pede mangkat teng alun-alun utara dodolan. Kula kelingan manja abil hasanati falahu asru amsalihah. Yang datang membawa satu kebaikan, Allah akan menggantikannya 10 kali lipat. Atau dalam Al-Baqarah masalul ladina yufiquna amwalahum fisabilillah, 1 diganti 700. Mangkat kan. Dodolan yakin mesti dodolan ku laris. Akhirnya saya jalan kaki dari masjid Jalan Taman Siswa ke alun-alun sekitar 5 km. Dugi mriku kula mulai dodolan. Sing kula dodol niku napa? Peniti, gantungan kunci, katen bat. Niku kula dodol aksesoris-aksesoris macam-macam niku. Peniti. Saya jualan sampai jam 1 malam setelah saya sedekah 5000. Subhanallah, belas ora payu. Saya waktu itu mbatin ini Gusti Allah ngejak gojek kere ya gojek kere ya tak sabar-sabar ke. Akhirnya keesokan harinya saya puasa wis bengi ngombe banyu wudu poso. Malam kedua mangkat meneteng alun-alun dodol meneteng gantungan kunci katen bat peniti tetap orang baik. Sudah 2 malam akhirnya keesokan harinya saya puasa 2 hari. Jadi kamu muslah saya kayak kon poso, aku berus biasa luwe. Jadi lah kon poso aku kuat. Kon ngempet kulon aku mangan umpamane bojo kula mun muni-muni to. Kadang-kadang kulon iku wis mikir sesuatu, kulon duwe hajat napa. Telung dina telung bengi kula ora mangan biasa. Tapi mau ngopi to. Kuat, soalnya kulon mun kulon ora poso. Sampai hari ketiga kula dodol, poso telung dina tetep ora payu. Akhirnya malam keempat saya berangkat ke alun-alun Gusti Allah tak onek-onek iki. Gusti, jenengan itu sampun janji jenenge sedekah siji diganti 10 bahkan siji 700 kula gara-gara sedekah 5000 belas dodolan ra payu nggih jenengan karepe pripun to Gusti jenggel nika kula kadang-kadang ngono li dungane kadang-kadang Gusti Allah perlu diprovokasi lan aja mung flat wae donga kok mung flatnya amoh ya Allah ora mandi-mandi dongamu. Karena ngono gue seneng karo mbake, paksa dengan ya Allah bila dia jodohku jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku mau dicek lagi ya Allah. Dongane ana peninjauan kembali. Cek lagi ya Allah. Ya Allah, kula seneng kali anake. Yen anake mboten purun mbokne ya ora apa-apa. Ya geleman kae dongamu. Akhirnya nopo malam keempat kula dodolan bengok-bengok niku paniti ora payu. Jam 12 dagangan kula gletekke karena begitu lemahnya badan saya sudah 3 hari 4 malam enggak makan. Kula dagekke ngalun-alun. Apa yang terjadi? Kula keturun. Jam 3 isuk kula tangi. Soalnya nopo? Sik diwenehi bonus karo Gusti Allah. Kula tangi kok rasane ki anget. Napa bonusnya? Subhanallah, bono kula dikeloni banci. Karena waktu itu di alun-alun para banci kok anget-anget yo apa to ya. Keloni banci dan. Dancut. Tapi gara-gara kula tau dikeloni banci niku, kula jadi duwe pengajian banci-banci teng Yogyo. Kula parani kula ajak ngaji. Banci-banci nih, lucu-lucu nih kemana kok? Lawang lanang mati jenenge apa li? Almarhum. Wong wedok mati almarhumah. Banci mati aluminium. Begitu saya pulang kan gimana setelah subuh? Subuhan rek. Aku lali, lah aku setelah subuh ini kampungnya wong Muhammadiyah. Sami Allahu liman hamidah. Tangan kulo angkat. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait. Ora ono sing ngamini blas. Aku mbatin lho. Ora ono sing ngamini tak lirik titik. Begitu pertengahan napa kunut niki kula nembe kemutan. Oh, oh Masjid Muhammadiyah. Akhirnya kula lirik. Amin. Tuh, tahun-tahun 99-2000 itu sensi-sensinya NU Muhammadiyah. Hanya gara-gara perbedaan kunut. Ini ku rame-rame. Tapi kalau yakin akan Ponorogo wis ana wong padu bakakan kunut. Amin. Kenapa? Karena baik orang NU maupun Muhammadiyah di Ponorogo sudah jarang yang sholat subuh. Subhanallah. Apa mana mahasiswa UIN IAIN lah subuhannya setengah wolu. Awangnya tutup, cenderungnya tutup. Sami Allah liman hamidah. Allahumma hdina fi man hadait. Mbokne teko subhanallah. Anakku duhae nganggo kunut. Duha kok kunutan. Akhirnya apa? Rampung sholat bu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Takmir kula niku misuh-misuh. Mirta. Nggih, Pak. Kowe ngerti ra iki mesjid wong Muhammadiyah? Ngertos, Pak. Ngapa kowe kok kunutan? Kula lali. Dune ora iki. Nganti kowe kunutan meneh, saya ora sama nggon masjid. Wah, kasar, Pak. Teng Yogyakarta niku perbedaan NU dan Muhammadiyah waktu itu bener-bener sangat sensitif. Sing lucu niku kanca kula, gara-gara ngajak wong Muhammadiyah tahlilan, takmir niku ngamuk. Dan ngamuknya niku nyuwun sewu, pas khotbah Jumat. Kuwi tak mirip kok. Jadi khotbah Jumat niku mecat penjaga masjid. Lho ampun banget tapi penjaga masjid dipecat jadi margot, mecatnya ketika khotbah Jumat. Lucu banget nih. Anda tahu masjid ini adalah Masjid Muhammadiyah, maka tidak boleh melakukan amalan-amalan seperti selawatan dan tahlilan. Karena penjaga masjidnya telah melanggar aturan, maka mulai hari ini penjaga masjidnya saya pecat sebagai penjaga masjid. Niku pas khotbah Jumat. Dancok ra. Dan itu benar-benar terjadi. Akhirnya nopo? Akhirnya subhanallah. Begitu khotbah kedua, tak dungo. Allah maghfir lil mu'minin awal mu'minat wal muslimin awal muslimat lah jamaah sing rasa seneng karo khotbahe bapak ini kau kan tengah amine karo nyengak nih amin amin langsung ditegur di panggung itu gak ikhlas yang amin-amin itu lagi khotib ini dong apa orang jadi aku lakukan cerita kejadian dengan masyarakat aku patah banget nih. Akhirnya kula lemes niko badhe senen takmir kula. Ya Allah, gara-gara saya sedekah 5.000 tidak hanya saya tidak bisa makan tapi terancam kehilangan tempat tinggal. Ya Allah. Ana wong marah. Ketika saya membaca selawat nariyah Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil unqad wa tanfariju bil kurab wa tuqdu bil hawaid. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Napa Bu? Bapak kula niku teng rumah sakit ke sebulan, ramari-mari. Sakniki men kula beto kondur, mbok tulung menawi Gusti kita longgar, bapak kula didongake, sapa ngerti mari. Akate jelas kondongake wong lara. Ning mergo weten kula ngeleh, langsung kula jawab ning jero ati. Yes, mangan. Sawan nang niku. Dalu kula parane kula dongake sing wong mung ketap-ketip tok bar kula dongake niku subhanallah barangkali ngene iki wae dongane wong poso cangkeme mandi iso lungguh Bu sing diomah lak seneng banget begitu kula lungguh ning ruang tamu ibu ini kok nggawa gelas gede banyu putih panas niku marah teng ruang tamu Gus nyuwun sewu kula sak keluarga niku pun tek-tekan omongne mung banyu putih tok aduh zong meneh Akhirnya kula kemutan dawuhe kitab taklim niku. Napa? Al-alimu idza tama'a la yaqulu haq. Senajan ta wong alim tapi kok duwe rasa tamak niku ora bakal iso ngomong bener. Maka sejak saat itu saya kemudian bertekad kalau saya besok menjadi seorang dai, saya tidak boleh kemudian penampilan saya di hadapan jamaah seolah-olah saya berharap apapun dari jamaah. Soalnya berharap jadi kuau pak zong banyu putih tok kepuah mas kira harap yang ngobel darahnya bulu kere kere aku itu benar-benar terjadi. Nah akhirnya nopo saat itu saya kemudian ikhtikot di dalam hati saya gak boleh saya berharap dengan manusia. Bila jenengan persani, kalau ono kiai diundang karo pejabat, ngarep-ngarep duwene pejabat, mesti cangkeme kiai lak ngomong ora iso los. Ora urusan. Ketemu karo bupati, bupatine diomeke, ketemu karo DPR, DPR diomeke. Sangone karepmu rasane lapor ke polisi. Jangan kemudian gara-gara kepentingan itu kita tersandra idealisme ketika kita ngaji. Tenan nih, bila kalau sehari lah makan ngaji, ya sih gagah. Lalu saya HP ini rakala karo pengundang. Gue ngomong cross toh, aku iPhone bitus gitu lah. Gitu, ini gue agak, gue tongkat. Ya karena siji ketemu gue, gantel antemnya. Begitu saya pulang pak, di tengah-tengah jalan tuh, para penjudi tukang-tukang becak nih. Do judi, waktu itu 303 belum dilarang dan tahun 2000 303 belum dilarang. Karena 303 itu dilarang sekitar tahun 2005, perjudian. Uang-uang becak itu sambil judi. Duitnya oke oke satu tumpuk-tumpuk nih. Kula mikir, Gusti, kula niku sedekah, ndongake wong lara, ngimami salat, mangane ra kuat. Niko tukang becak gaweane judi duite oke. Gusti Allah ramutu. Tenang niku. Mergo sampai frustasinya saya waktu itu. Akhirnya buku Yasin sing kula gawa niku lho. Namplek tiang listrik tiba ora tak jikok kok luweh aku. Karepmu aku. Begitu kula turu ning jero masjid ngoten niki kula kelingan reso turu belas ra mergo luwe kelingan buku Yasin sing tiba niku. Akhire kula parani disitulah kemudian Allah memperlihatkan keagungannya kebesarannya maunah. Begitu buku Yasin tak jiko di bawah buku Yasin karena duit tak tumpuk cilik duit ewon anyar kabeh. Anyar kabeh duite. Aku waktu itu mikir iki duite sapa? Lah duite tukang becak ora mungkin kok anyar-anyar. Tukang becak ini biasanya duitnya lepek kaya rupane aku. Tak enteni. Engko tak jikok dikira maling, ora tak jikok kok luwe. Ning mergo wetenge luwe tenan, akhirnya duwe cara tak jikok carane piye? Buku Yasin tak tibake meneh, begitu tak angkat duitnya digondol. Iya, carane ngono, Bro. Ngono. Akhirnya kula hitung duitnya niku pinten? 75.000 ewon kabeh. Ini lho bedane mukjizat karomah maunah sihir. Mukjizat Nabi dan Rasul. Kaya dene Nabi Musa mecah segara dadi dalang. Kanjeng Nabi Muhammad ngetokke banyu saka tangan. Mukjizat. Karomah kaya dene karomah para wali, kaya Gusmi duwe karomah. Kaya kiai-kiai gedhe Mbah Hasan Besari, Mbah Tegalsari niku duwe karomah. Karomah Mbah Tegalsari niku napa? Zaman dipenjara kali Ratu Solo, ajeng dibuang teng Sumatera tumpake perahu. Saben Mbah Hasan Besari munggah perahu, praune mogok. Begitu Mbah Hasan Besari didongke saka perahu, praune muruk. Unggahke meneh, mogok meneh. Niku karomah Mbah Hasan Besari. Menawi maunah itu pertolongan Allah untuk kita orang-orang yang digendaki oleh Allah. Menawi sihir, cetor dukun. Dulu kaya Kanjeng Dimas Taat pajak. Usap-usap plus, usap-usap duit. Lah niku sihir, sihir. Lah Pak Polisi, piuk, kepet, terangin iso. Itu sihir. Akhirnya kula telepon bapak kula teng Lampung Abah, kula nemu duit ceritane ngeten, angsal mboten duit niki damel kula makem. Jawabane Abah kula napa? Sik le ditunggu seminggu meneh modar. Akhirnya duitnya kula titipke teng angkringan, Pak, duitnya aja mok nggo dhisik, tapi kula tak mangan gini panjenengan. Tulung nggih, tulung. Akhirnya kula mangan langsung entek sego kucing 20 tangan. Jadi mohon maaf yang ingin saya sampaikan kepada kalian apa? Ketika kamu sekarang melihat orang itu dianggap sukses, yang kamu lihat itu bukan kesuksesannya, tapi historinya, prosesnya, sejarahnya. Saya ini enak banget gue ngomong kayak Gus Miftah. Orang ada sejarahnya, bro. Rekoso. Aku ini becak 5 bulan, 6 bulan bahkan. Sampai saya menjadi ketua paguyuban becak kota Yogyakarta. 6 bulan aku lom becak gara-gara ganti kuliah nganti mlebu rumah sakit gara-gara demam berdarah. Tak lakoni nih. Karena saya meyakini orang-orang yang gede tanpa tirakat. Aku becak, aku dodolan tak niati tirakat tenang. Riyadhah. Wong Kanjeng Nabi oleh wahyu mawon riyadhahe teng Gua Hira. Masa awake dhewe perjalanan Rasulullah dari rumah ke Gua Hira berkilo-kilo dan waktu itu jalannya tidak setapak seperti sekarang. Itu dilakukan. Masa awakmu saiki pengen dadi wong mulya tanpa tirakat? Mustahil. Kula iki iso sabar ngurusi santri, ngurusi PSK sak piturute. Kuwi mergo tukang becak. Tukang becak niku menungso paling sabar sak donya. Soalnya apa? Nunggu penumpang rata kau becaknya tumpahi dewe. Itu kan becak. Aku lo nate becaknya tabrak kalau mobil. Tiar remuk aku rana suak. Malah nyanyi lagu India. Matane, matane, matane. Lagu India ini matan burine ini. Tumpahi wae. Rogo nganune. Ini namanya apa? Kristalisasi keringat. Makanya kalau kemudian kalian jadi mahasiswa diayan, kamu khawatir tidak bisa membayar kuliah dan lain sebagainya, ingat nah, asyaku fir rizki, asyaku fir rozik. Orang yang meragukan rizkinya berarti meragukan sang pemberi rizki. Lo ngok no. Kamu yang masih punya kesempatan dikirim orang tua dan rampung no kuliahmu. Jangan kamu mengatakan alah sok rampung kuliah ya meneng golek pekerjaan. Itu nyuwun sewu perkataan-perkataan bullshit. Kalau kamu hari ini mikir aku lak rampung kuliah sesuk pekerjaan ku opo? Nyuwun sewu, sebenarnya begitu kamu selesai kuliah, kamu sudah menyelesaikan tanggung jawabmu terhadap akademik dan orang tuamu. Ngono. Malah kamu terjebak kepada zona kenyamanan. Mumpung aku sih dikirimi duit ke ruang tuaku, kuliah rasa rambung di sih orang popo. Kui cangkem bosok. Uangnya ya teko ini. Ya melu guyu tenang. Katanya lu gue sebelah ono gitu. Kui sih badian kui. Kui rumah tua gak rambung ke kuliahmu. Masuk malah jadi mapala. Apa kui mapala? Mahasiswa paling lama. Insyaallah. Maka malam hari ini saat ini kita terus biasa jarak lo kasih panjang nih, jadi doa banget. Ini rampung kira-kira jam 4 subuh lah insyaallah. Ini ya mergot, gak ada kimcil, bisa entek ini ramai sini. Lanjut. Ikan entek. Kimcil, deganin teh. Ayo selawatan di sini yuk. Ngeras-ngeras maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kidung kalau sebo. Bisa berang. Malah opo kuwi alah. Mahasiswa kok gak up to date. Alah-alah deso. Ayo nih, bisa marah? Vokalisnya sing di vokalisnya? Di vokalisnya sing di? Kok malah duding-dudingan? Ya. Hidung Wahyu Pelosebo. Bisa marah? Ya pok, kurban janji wera pok. Kowe lunga pas aku sayang-sayangi. Orang pengalaman nih, kira pengalaman. Jadi bermutu tapi rendah. Bisa para? Ya saya kira takkan isomu apa? Isomu apa? Malah cike-cike. Ini apa cike-cike? Ya, terserah campur sari oleh dangdut oleh bumi antara bumi dan langit tidak apa-apa. Isone mung nyawang yo ora apa-apa. Kincil kepolen yo ora apa-apa. Cinta tak terpisahkan yo ora apa-apa. Piye lagune iki? Cinta tak terpisahkan lagune piye? Teku iki aja dodolanan. Mergo teku sajene kendrongan. Sinta jalo aja mung pacaran, tapi ayo ge rapi tenanan. Lah iso mu ki opo ning kene mau nampang rai tok ki ngopo? Desa. Wis ngandani mahasiswa dhisik ben rawani karo dosene. Ditinggal ragu. Atiku rasane loro, nyawang konco adoh karo agomo. Randuwe toto kromo, Qurane radi waca, solate yo ditinggal no. Enam kelangan akhlak malah kaya ladek munyo wong tua diseneni guru ya dikepui ayo rene kendang ngaji ya Rabbi bil Mustafa balik mangkosida waghfir lana mamadong ya wasilana amin huwal habibul ladhi sesuaikan lagune karo lagune ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami siswa gak gaul ke ngopi oh mergo ana amplope ya saiki jangan bosok ya ngalap barok ayo le hidung wahyu kalau sego Rumah seinsan laku nista mayara kelawan megatoh mau jatuh Thank you. Wajah ngajan Quran ngajan sakalimah lamun ora dikirimi bebes milih bali nang kuburan mangku tangan tetangisan soli sing bandar salim wa salim daiman alamada salim wa salim daiman alamada walali wal ashabi man bandada selawatan ge. Mas Swailu, wae nyanyi sing aneh-aneh. Sok kuncine kowe aneh lek bakal ya aneh. Lho tenan. Kula niku mbiyen ora tau ngarep dadi wong aneh. Saniki dadi wong aneh apa-apa. Lah mong iki aneh matamu kowe iki. Keruantel. Acara selanjutnya ijab-ijab salah. Bapak ini kok. Itu menandakan cinta kita menggantung. Salah, muka-muka jawabannya elek, jawabannya api. No! Sorry, kita tidak berjodoh. Kalau kita terus kiri, gimana? Oke, insya Allah kita bincang di Noseloso. Ada rotso ngaji di 4 negara di Eropa. Berangkat ke Belanda, Belgia, Prancis, dan Italia. Mantap, di Noseloso. So, pengalaman yang mau potong Eropa tak ceritake insyaallah ya pokoknya wancinya aneh-aneh. So kalau bulan telu bulan Maret angsal undangan dari 3 kota di Amerika, Texas, Boston, dan New York. Wow, melo saat ini kalau latihan bahasa Inggris mana ya, bahasa Inggris kalau aku enak banget. I love you, you love me, I and you love lovean. Bahasa Inggrisnya gampang, oleh jam tangan bahasa Inggrisnya clock, jam tangan rusak, oh clock, oh clock. Buku bahasa Inggrisnya book, buku tipe kecebuk. Kalau ada tamu sange Australia, Mr. Miftah, yes, I am. Belajar bahasa Inggris. Pakor soal Isra Mi'raj tak terangke paham. Suguh kali bujuku lo macam-macam rati pangan. Akhirnya suguh telo masaknya sayur bung. Turuyan. Begitu mangan sayur bung takon kulo. What is this? Iki apa? Mumet dasku. Bung iki bahasa Inggris ya. Akhirnya kulo jawab, this is a bone. What is the meaning of bong? Bong itu apa? Kalau jawab, bong is the young bamboo. Bong itu adalah bambu muda. Malam bong, amazing. What mister? Amazing. Kenapa? Bambu muda saja enaknya kayak gini, apalagi yang tua. Karena mau berangkat itu apa? Cangkem terakhir. Akhirnya setelah saya kuliah selama 4 tahun setengah, kulo nyeselin apa kasak niki. Kulo niku ijazah ra dijukuk niku gara-gara napa Pak Rektor? Kulo ra melu nakosah. Soale pembimbing kulo niku benci kali kulo, dendam kesumat kali kulo. Gara-gara pernah Menteri Pendidikan Malik Fajar waktu itu datang ke kampus kulo demo, miki kulo jaluk, kulo ngelungguh. Sampai kendel pundi menteri tak demo. Stadium Jenderal menterinya ngomong dakik-dakik ini kok tidak sesuai dengan kenyataan. Pulang ngumpul kita saya ketajak demo melebuni ruangan di Jogong Menwa Rono Singwani, Kesatpam Rono Singwani. Menteri jadi ceramah bu, Pak Menteri duduk. Saya mau ngomong, mana tok menterinya? Malik Fajar kulo kelingan zaman ibu, zaman Pak SBY nopo. Malik Fajar, apa zaman Megawati kulo lan? Mudun. Akhirnya ngelayang kan jenis canam nih yang panggung aku nyanyi apa? Darah juang. Di sini negeri kami, tempat padi terhampar, samudranya kaya raya, negeri kami di negeri permai ini, berjuta rakyat bersimbah lu, anak kurus tak sekolah, pemuda desa nganggur. Kula wani jajat. Artinya kalau kemudian kalian ising sumbut-sumbut, tapi ingat semua itu tidak mengurangi rasa hormat saya kepada mereka. Kenapa? Karena yang saya demo itu adalah kelakuannya. Maka hari ini saya ada di posting di Instagram perihal Habib Bahar bin Smith sing ngonake Pak Jokowi ngoten niku. Tadi malam mustetu himo. Saya jawab. Habib Bahar bin Smith ceramah seperti itu. Apa pendapat Gus Miftah? Saya jawab. Selaku habaib, kehabaibannya saya hormati. Kenapa? Karena itu duriahnya Rasulullah. Keturunannya, nasabnya sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada kaidah dalam kitab taklim, al-hurmatu khairu minat ta'ah. Hormat itu lebih didahulukan dibandingkan ta'at. Saya hormat dengan kehabaibannya, tetapi saya tidak taat dengan isi ceramahnya. Dia mengatakan Jokowi banci, dia mengatakan Jokowi begini, begini, begini, begini. Itu haknya dia. Sama halnya ketika saya ditanya, bagaimana pendapat Gus Miftah tentang pencampresan Pak Kiai Ma'ruf Amin? Haknya beliau, wong warga Indonesia, berhak milih dan berhak dipilih. Tapi juga tidak ada kewajiban orang Nahdlatul Ulama milih Pak Ma'ruf Amin. Milo kiai-kiai ngati-ngati, milih Pak Ma'ruf hukumnya wajib, mergo kiai NU, wih cangkem turah, sing wajibnya sopo. Beliau boleh nyapres, tapi kita juga boleh milih atau tidak milih. Tapi ingat, awakmu aja melu-melu kalau paham sekarang. Ketika kalian berbeda pendapat, maka menghujat. Saya bisa jadi tidak milih Pak Ma'ruf Amin, tapi saya tidak boleh meninggalkan rasa hormat saya kepada Kiai Ma'ruf Amin. Piye-piye kae kiai? Padha karo Habib Bahar. Habib Bahar ceramahnya seperti itu, silahkan. Duriahnya Rasulullah saya hormati, tapi saya tidak akan ikut-ikutan dengan ceramahnya Habib Bahar. Lah kula nolak ngritisi Jokowi kudune aja fisike, tapi kebijakane. Ngono lho, bedakan personalitinya dengan kebijakannya. Saya dikritik sih kebijakannya. Saya bilang, oh Pak Jokowi api soal sarana prasarana. Tapi soal liyane bosok, umpamanya soal ekonomi, ora iso ngurus negara. Fair. Soal dalan api ekonomi bosok. Oh, umpamanya cangkeme menteri bosok. Pak Menteri, listriknya mahal. Gampang, meterannya dicabut saja. Pak Menteri, sarjennya ada cacingnya. Bu Menteri, enggak apa-apa, itu protein. Mbok cangkeme menteri ini kon mangan cacing. Sing dikritisi kudune niku lho, Pak. Ora apa-apa lah niku. Pak Menteri, beras mahal. Orang miskin enggak usah banyak makan. Ya Puan Maharani bosok ke cangkeme iku. Ki ngapa ngono iki? Pak Menteri, dagingnya mahal. Orang miskin makan keong saja. Bisa jadi menteri apa orang? Pak Menteri, telurnya mahal. Apa jawaban Menteri Perdagangan? Oh, karena sepak bola Piala Dunia. Lah apa hubungannya bal-balan karo endok? Apa endoknya menteri ini bal-balan? Goblok. Moyo menteri orang mutu blas. Menteri Agama rekomendasi 200 ustad. Kek ngopo Menteri Agama ngatur toa, mbok ngatur cangkemmu dhewe. Rasa ngatur toa masjid. Sangat dikuno sing ra seneng karo adan masjid. Adan niku namung setan. Lah menteri ini dadak ngatur toa berarti menteri ini kebak setan. Maka saya sarankan Menteri Agama ndase diruqyah supaya setane metu. Kudune sing dikritisi kebijakane ne, aja personalitinya. Beda kayak Gus Dur biyen mengolok-ngolok dirinya sendiri. Apa kata Gus Dur? Apa perbedaan presiden Indonesia Gus? Banyak persamaannya soal anak. Pak Karno gimana Gus? Karena banyak istri, banyak anak. Oh, Gus Dur. Pak Harto, kekayaannya dimanfaatkan oleh anak-anak. Karo Gus Dur, jelas jalannya dituntun sama anak. Kalau Megawati, oh jelas seperti orang mau beranak. Ini pun Gus Dur mutu omongane. Soal ini nyuwun saya salah hal-hal seperti ini. Maka sama yang saya lakukan. Waktu itu saya kritisi kebijakannya, tapi aja mau contoh. Akhirnya singkat cerita, kulo rambung kuliah, kulo rabi. Lah niki sing menarik le. Tak dongake sejumlah-jumlahnya kalian pasti akan berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Jadi gak rapi minimal modal. Ya serapa apa? Podo-podo dikalungi kembang kok. Wong mati dikalungi kembang, rapi dikalungi kembang. Bisik-bisian. Makanya niatkan dalam hatimu rambung kuliah. Lah iso rapi. Lah iso urung oleh ijazah. Ijazah ya rapo. Aku sih mesti gue pengen nambah. Kalau orang wani kepi nunggu takdir. Toh Al-Qur'an mengatakan wa ita'dana rabbukum la in syakartum, kalau kamu bersyukur la zidannakum, aku tambah. Bersyukur ditambah. Maka Gus Miftah sangat bersyukur punya istri supaya apa? Ditambah. Lah polisi ra wani ana sumpah jabatan ning delik-delik. Ora ndak. Wong wedok iku kudu paham, kudu paham. Kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri. Wih, semakin banyak istri berarti semakin banyak yang mendoakan. Lah yo ngono. Wong iki kudu paham, Nduk. Wong lanang kuwi imam, wong wedok kuwi makmum. Imam yang baik yang diikuti oleh banyak makmum. Awakmu kudu paham, wong lanang kuwi kelasé kaya soda. Tegese ketemu susu pasti gembira. Nah, mari kita Pak Polisi tak kandani ketemu bojomu, Bu, wong wedok kuwi bojo tuwek kuwi kaya Quran suwek. Tegese napa, Pak? Diwaca angel diguak dosa. Mira lak ketemu Quran suwek, disimpen sing diwaca Quran sing anyar. Yes. Eh? Yen teni wae iso Gus Sultan nambah bojo apa ora. Ya maklum to. Ning Yogyakarta niku kata BPJS, Barisan Para Janda Sosialita. Lan ing Ponorogo BPJS Budget Pas-pasan Jiwa Sosialita. Gus Miftah BPJS Buronan Para Janda Sosialita. Randoke ana telu le. Jablay, janda lebay. Jalak, janda galak. Sing paling ngokas saniki Rojali. Apa iki rombongan janda liar? Masuk, Gus. Singkat cerita akhirnya saya menikah. Perjalanan menikahku le, gue kudu mok conto. Ora ana wong kendel kaya aku. Aku kira rabi mergo kepepet tak kandhani. Mateng bisik cangkemmu kuwi. Kiai mateng bisik iki lho, Pak. Sing dimaksud rabi kepepet niku kula pengen rabi umur 20 tahun kaya Kanjeng Nabi. Minimal melu-melu umure Kanjeng Nabi tapi 40 tahun kula wis rabi gara-gara kula dinyek karo kiai. Soalnya napa jaman biyen kula sering ular-ular pernikahan sementara kula dereng rabi. Dinyek karo kiai halah Gus Gustami Boster. Apa kuwi watonmu nindogose banter. Wong urung tau rabi kok ngandani wong rabi. Jadi ya tak jaman ya apa-apa buktine Mbah Mudin Mbah Kaon kae urung tau mati budalke jenazah aku. Apa Mbah Mudin kudu modar dhisik kok ya ora. Apa lah dosen nangke fikih haji iki dosane kudu munggah kaji dhisik. Lah ya ora. Ora kok. Buktine guru akuntansi urung tau suwi lagi bahas duit terus. Ya kudu. Kadang-kadang ya awake dhewe aneh. Kula ning lampu merah ketemu bocah-bocah pang, rambutnya gimbal kayak. Kowe ngapa seperti ini? Kenapa kamu mengambil seperti ini? Karena kita anti kemapanan, Gus. Lho, pertanyaan kula, sing jenenge anti kemapanan kuwi sak janjane mapan tapi moh mapan. Kuwi jenenge anti kemapanan. Wong dapur murung tau mapan kok anti kemapanan. Kuwi wong peko. Kan ngono kudune Pak Rektor mau dadi rektor, aku rasane dadi rektor dadi wong biasa wae. Kuwi jenenge anti kemapanan wis tau ngrasake dadi rektor. Urung tau mapan kok ngomong anti kemapanan. Wo kan lu bisa pokok lu bisa ini. Ah, kure kula nekat kula rabi, urung di pekerjaan. Urung di pekerjaan. Begitu tak lamar calon mertua kula nolak mentah-mentah. Sudah punya pekerjaan? Belum. Nah, sudah punya gaji? Belum. Lah modalmu apa? Kula jawab, Pak, kelebihan saya cuma satu, kekurangan saya juga cuma satu. Kelebihan kamu apa? Banyak kekurangan. Kekurangan kamu? Gak punya kelebihan. Nah, biar mertua aku. Bingung kamu. Tak lamar dewe, tak kono mertua aku. Mertua aku nanti geleng-geleng. Tak lamar bar subuh. Bar subuh. Loh, aku lama atur kalau ibu-ibu. Lanjutnya golek mantu, sing apik, gampang. Mangkat yang masjid golek cah lanang ganteng dalam subuhan kanti istiqomah. Niku pantes dipek dadi mantu. Mantu. Berarti nduk gula bocah lanang sing subuhan istiqomah ning masjid. Tenang. Salat subuh saja dijaga, apalagi kamu. Iya. Saya iki malah sing mau golek sing pinter ngomong seberapa greget kamu. Seberapa greget kamu? Aku yang pacaran, kowe sing ngatengi. Iya. Bocah saiki lho dan pang ajar banget kok. Kudune ya mok walik. Seberapa greget kamu? Kamu yang pacaran, aku yang ngelamar. Ngono nduk, wani. Oh ya Allah, bocah SMP saiki ya Allah, bahasa ini. Aku kok seberapa greget kamu? Aku kemarin telepon pacar, terus pakai HP mantan. Iya. Kula iki lak ngomong karo canom ya pinter dan ngomong karo wong tuwa kula ya iso wong kula wis pengalaman kok. Ngomong karo lonte ya beda meneh. Pengalaman lonte matamu. Pengalaman ngurus lonte kok pengalaman lonte. Masuk Gus. aku ini pertama kali mlebu ning sarkem doya karo PSK 5 aku wedi yo langsung kemringet. Aku mikir kok dikek diperkosa. Begitu ditoke terus ora diperkosa perkosa. Padahal ngarep-ngarep pasti. Lawakmu ora mungkin diperkosa, ora diperkosain jalo. Padahal ono le carane mlebu surga paling gampang ya. Ketika dua orang berduaan, sing wedok ngajak maksiat, sing lanang jawab ini akhafullah, aku wedi karo Gusti Allah. Awakmu ra mungkin. Ora mungkin. Awakmu monggo ngono kuwi. Awakmu kok nolak. Siti Gus. Saya pulang biar ngaji dengan radio ini. Lucu-lucu balik lah, tapi aneh. Pak Kiai, apa? Bulan puasa, bagaimana supaya saya puasanya tidak mau dikurangi pahalanya oleh Allah ketika saya boncengan motor? Ya gampang, pacarmu yang Arab terengahnya diwene galon, gue ini burine galon. Ini radio ku biar rame tenang. Wah, aneh-aneh kaya. Tau, ya, canem muter itu kok model. Akhirnya begitu tak lamar, mertua kulon olah. Sorry nih mas, mergo panjenengan dereng duwe pekerjaan, rong duwe gaji, tolong ibu won sewu. Lamaran panjenengan kula tolak. Wah, kula langsung muntap. Eh, calon mertua, rungokno kupingmu. Tenang. Takono mertua aku gak apa percaya. Langsung kula dalili. Asyaku fir rizki, asyaku fir razik. Orang yang meragukan rizkinya berarti meragukan sang pemberi rizki. Jenengan pirsa, cecak mawon mlono dale mung ilate iso urip. Mosok kula nduwe tangan loro, sikil loro, mosok kula ora iso urip. Berarti kula kalah karo cecak. Cecak kene rezekine ongen, mung nganggo ilat ki ngenteni nyamuk mabur. Persis mbahmu kuwi persis. Ngono iso urip kok. Lha kok santriku takon, "Bah, cecak niku lak mengurep mergo cekelan karo tembok. Lak kelon pripun? Cangkemmu aku." Ternyata setelah saya teliti, cecak itu bersetubuhnya dengan menggunakan gaya doggy style. Lah iyalah belum mati, Bos. Mila lah awakmu delok cecak tiba kuwi berarti cecak nembe kelon. Ora cekelan ta. Entong niku ning jero gotong gedang mung meneng mung dibuka awakmu kok ngopoh jenengan aku. Jenengan dadi calon mertua kudu paham, wong rabi kuwi mbukake dalan loro. Apa kuwi le? Siji dalan rezeki, nomor loro dalan bayi. Mertua kula mantuk-mantuk niku. Tak wani ini kok ngopoh. Masa awake dhewe mung gara-gara ndek pekerjaan ra oleh rabi. Wong tuwa sakniki kebangetan kok. Jenengan nang duwe calon mantu kok ayai en ponro subuhane apik. Langsung saut dadi mantu. Ning nggih nyuwun sewu sing biasane gelem subuhane ning masjid iku sing tuwa-tuwa meh mati-mati. Sing nom jarang ngoten. Kula ana cah nom ning masjid adzan subuh parane. Allahu Akbar Allahu Akbar. Mahasiswa IAIN Ponorogo. Parane ning nyatane sing subuhane iku sing tuwa-tuwa. Allahu Akbar. Saya meyakini wa ma min dabatin fil ardi illa ala Allah rizqu. Begitu saya menikah, Allah langsung buktikan. Saya langsung diangkat jadi kepala cabang Primagama di Cakung, Jakarta Utara. Langsung nih. Gusti Allah ngrasake. Langsung jadi kepala cabang Primagama. Tapi ketoke blegere kepala cabang Primagama. Tahun 2004 gajiku mung 1.700.000 tok. Kemure ning Jakarta yo ora cukup. Maka saat itu saya manfaatkan, laku mung kerja tok rugi. Akhirnya setiap minggu pagi saya sowan ke Ciganjur. Disitulah perkenalan saya dengan almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Ben satu minggu kula sowan teng ngene Gus Dur tabarukan, melu resik-resik omah, ana tamu melu ngladeni sak piturute. Akhirnya tahun 2006 Gus Dur ngomong kali kalau saat dari gempa bumi bulan Mei, kalau ketemu Gus Dur bulan Maret kalau nggak salah. Gus Dur ngendikan kalian dulu masuk pembahasan kitab hikam. Gus Dur ngendikan le mulio lan apa Gus rezekimu manggone ning bokong. Aku mikir rezeki kok manggone ning bokong. Padahal tahun 2006 niku rame-rame ini penyandang dur sing modale nganggo bokong. Inul, Nita Talia, Dewi Persik, goyang ngebor, goyang ngecor, goyang ngecet, goyang ngaci, goyang lepo, sak itu. Apa aku kudu melu-melu kaya Inul? Masa goyang lepo barang lah cilaratan itu. Rame-rame ini kaya loh. Saya si putri sinden panggung. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawasana di bismillah wa bilhadi Rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Apa aku kudu dadi penyanyi? Wes, tinggal apa kerjaanmu? Mulia ning Yogja, rezekimu manggon ning bokong. Kula lak sing dawuh kiai apa meneh sekali bergusdur, langsung kula jawab, sami na wa atokna. Kula mulih ning Yogja. Begitu kula mulih ning Yogja yang terjadi apa? Molimo. Apa kuwi madep mantep mangan melu mara tempo. Serapa resiko? Akhirnya M10 madep mantep mangan melu merotua merotua muring muring menantu menang mawon merotua mati menantu melu marisi M15 jawabannya merotua aku cukup 1 M apa? Matamu. Ini gigi awakmu kudune mikir apa pelajaran yang disampaikan Gus Mita yang bisa saya ambil keberanian li wani aku. Akhirnya bulan Mei setelah saya mengikuti sabdanya Gus Dur niku wau subhanallah gempa bumi teng Yogja omahe mertua kula ambruk tepat tik tanggal berapa 27 Mei Jogja dilanda gempa bumi kula isu-isu bar subuh turu anak kula digendong mertua gempa bumi ber entah. Entah ondang entah dan entah. Eh, tiga entah. Masa aku jalan Pak Bimas. Ya wis rasa tambahi, rasa nang aku. Biasa dan action panggung. Kepek dulu matamu. Mumet Mbak Sun. Kiai baru ngepek dewe. Muka-muka keri pengajian amplop ora jelas kelangan blangkon aku. Yun berkat ya. Lawang Jawa ini kok aja nganggup blangkon mau disembah kok. Cepat. Tapi blangkon kula nemekah kondang nih. Mahada, iki apa? Waduh, blangkon bahasa Arab ya apa? Akhirnya tak jawab dan ada blangkon. Aku ngerti bahasa Arab ya apa? Mahua blangkon, blangkon itu apa? Al-ina urapsi wadai indas. Akhirnya blangkon gue dijelok, tal, tal, diambungi, yo kecut goblok. Aku tahu ngambung. Akhirnya begitu kena gempa bumi, kula mikir Gus Dur iki arepe kepiye? Dawuhi kon rene malah kena gempa bumi. Begitu Gus Dur moro teng akhir 2006 nika kula kawal. Wah, godol-godol gini kok jenenge Gus Dur. Waktu itu rame-ramenya undang-undang pornografi dan porno aksi. Gus, kenapa bantul gempa bumi? Ya yang salah DPR. Lah kenapa Gus? Salahnya sendiri nyirok itu dipaksa pakai jilbab. Ya gempa bumi. Gitu saja kok repot. Tapi awakmu rasa ngenyek Gus Dur. Gus Dur itu meripati peteng tapi hati ini padang. Ning Indonesia itu yang meripati peteng hati ini padang. Gue noloro si Gus Dur noloro si buta dari gua hantu. Awakmu ngerti sih digendong si buta dari gua hantu kayak sopok cakai loh. Sing kuliah ana rampung-rampung kuwi lho. Oh, kayak munyuk ding sore. Tapi Gus Dur iki lawak kula jarine kiai-kiai sampai dino niki dereng ditakoni karo malaikat munkar nakir. Soalnya kuburane ra tau sepi. Malaikatnya bingung karena kamu kok kepercayaannya wong NU niku kuburan ditakoni lak kuburane sepi. Dugi sakniki masih rame. Menuk malaikatnya gojak-gajek arep parani wong teko bali meneh. Takoni teko bali meneh. Akhirnya pas bodo sepi wis bar 10 tahun. Gus Dur takoni man robuka. Gus Dur jawab, sampean itu malaikat model apa? Emangnya kenapa Gus? Yang ditanya itu kan jenazah baru, kan saya datang lawas. Kata Tony, karo malaikat mumet gak sih. Akhirnya malaikatnya sidang permalaikatan memutuskan, Gus Dur gak usah ditanya, dinyatakan husnul khotimah. Itu aja kok repot. Milo mahasiswa IAIN pengen ratakoni karo malaikat imun kan akhir gampang. Sesuk aku mati dibungkus wae kain kafan rupane ijo. Ora bakal takoni, soalnya apa dikira lontong. Lontong. Ora dilakoni langsung diuntal. Kulo ketemu niki Pak Rektor jawabannya. Rezeki memanggoni ning bokong kapan tahun 2008 gara-gara kulo buka kitab hikam. Napa niku? Ijtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun alangtimasil basirati minka. Kulon iku rasa ngerjo buka hikam ketemu kalimat niki. Ijtihaduka kesungguhanmu fima duminalaka atas apa yang sudah dijaminkan untukmu wa taksiruka dan kelalaianmu fima tuliba minka atas apa yang Allah bebankan kepadamu dalilun alangtimasil basirati minka. Itu menunjukkan bahwa mata batinmu telah mati. Kulo langsung madep. Ya Allah, rezeki sing wis diatur cek doyan tenanan, sementara akhirat yang belum dijamin tidak pernah kita kejar tenanan. Berarti nopo? Mata batinmu mati miftah. Akhirnya kulo bagi ayampuh teng Sragen namine Abbas Syarif Hidayatullah. Santrine ditakoni, sing duwe ijazah dikumpul ning pondok. Nopo, Mbah? Kabeh dadi pegawai negeri tanpa tes. Kula jeng melu, iya kula ngomong nopo Miftah ga usah melu-melu. Modar ya aku kok liane oleh numpuk aku ora. Ternyata jawabannya podo. Miftah ga usah melu-melu, nopo ba rezekimu manggulin bokong. Loh, kok antara Gus Dur dan Abbas Syarif podo. Saya tambah mantep. Tak usah, usah dikit bokong kula masih ya. Aku ngilo barang kok mau kepet toh. Hai Gus. Sampai akhirnya kemudian orang tua saya yang telepon dari Lampung. Nah, niki coba kamu praktekan. Kula mun salat, kula mun ngibadah, kula mun ngaji, kok rezeki kula tasih kaya ngeten iki pripun? Bapak saya dari Lampung niku telepon. Apa kata bapak saya? Nah, terjemah dari ijtihaduka fi maduminalaka wa taksiruka fi matulibaningka. Kesungguhanmu di dalam mengejar sesuatu yang sudah dijaminkan untukmu dan kelalaianmu terhadap akhirat yang belum ada jaminan untukmu itu merupakan tanda bukti mata batinmu telah mati. Bapak kula tampak dawuh ngene. Nah, pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Kula tadi mikir perasaan aku wis ngaji ning sarkem barang. Apa gege aku ngaji ning sarkem salah niat? Tak pikir-pikir aku ngaji ning sarkem yo ora tau ngajeng. Salah neng di. Kula pikir niku, kula pikir tenanan. Salahnya di mana? Tapi memang benar, kawan-kawan juga harus paham. Awalnya dhewe iki lucu, numpak pesawat, ora kenal karo pilote, ora kenal karo pramugari ini. Lungguh ning pesawat rasane ayam. Tapi kenapa kita hidup di dunia? Tahu siapa pemilik dunia? Kenapa hidup kita enggak pernah ayam? Berarti awalnya dhewe lebih percaya karo pilote timbang karo Gusti Allah. Tak dandani deh, titik-titik. Pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Maka sejak saat itu kalau ngaji di kafe, di tempat karaoke, itu nyuwun jawab. Kan orang apa bayaran belas? kula ngaji tentang prostitusi lan apa barang blas. Saya banyak mendapatkan penggalan-penggalan kalimat itu gara-gara bapak kula ngomong niku. Maka kemudian muncul kalimat, kenapa kaca mobil bagian depan lebih besar daripada kaca spion? Karena masa depan kita jauh lebih besar daripada masa lalu kita. Wow. Quote-quote itu memotivasi saya. Sampai akhirnya alhamdulillahirabbil alamin. Ana inda dzanni abdi, kata Allah, aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Hambaku mendekat, aku mendekat. Hambaku menjauh, aku menjauh. Setelah itu kemudian saya ketemu jawabannya, rezekimu manggone ning bokong. Iki tegese napa? Awakmu ora usah kakean polah. Sing istiqomah anggene awakmu nglakoni dakwah. Insyaallah rezekimu melimpah ruah. Dan ternyata saya buktikan. Begitu kula ngaji wis tanpa hitungan ngalor ngidul kula ngurusi bocah kafe, ngurusi sarkem sak piturute. Kula niku taun 2008, Bu. Ngaji ngalor ngidul niku nyilih montore mertua kula, Astrea Grand taun 96. Taun 2008. Astrea Grand taun 96. Kula nate ngaji teng Kulon Progo mriyo. Niku Gus Dur, Gus, kula kedah pripun sing sabar, rezeki mangkore ning bokong. Sabar niku kan watesen apa mboten, Gus? Mboten enten. Sabar niku ora duwe wates, wong sing duwe wates mung Kulon Progo. Joy. Dan nguwanya lagi kok ngendi kok Mas Abdul. Ora niku mulai ngaji jam 11 bengi ndang. Astrea Grand kudanan kentekan bensin niku tahun 2008 ora kuat tuku. Padahal jarak songkong ngomah niku tasik 15 kilo. Ndelalah mulai pengajian zong yo ora disangoni. Ketok ning nyayan yo ngono ketok. Tolong Pak Polisi jangan pulang dulu ya. Nanti kalau ada insiden langsung ditangkap ya, Pak. Akhirnya apa? Kula tuntun dugi ngomah aja buka lawang niku ora wani kula mbayangke bojo kula ngenteni duit nggih nempur beras sesuk wong duwe nggih tuku duit, nggih tuku beras. Anak kula umur 2 tahun, banter-banter anak kula ngombe susu. Kula ora kuat nopoke susu anak kula. Nganti ben-bengi kula rebutan susu kali anak kula. Akhirnya waktu itu kita bikin kesepakatan, aku sebelah kiwa, anakku sebelah kanan. Maka kemudian ketika kula ansal bahasa niki wau, wis ora usah semulang rejimu karo diatur karo Gusti Allah. Pun kula pasrah tenan karo Gusti Allah dan Allah membuktikan janjinya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Sing mau nih sertifikatnya mertua kula niku kula gadekke ding bank diaku si wong 43 35 juta. Akhirnya tahun 2010 kula iso mbayar utange mertua kula. Melaku terus bangun omah ragate 20 juta nganti 400 juta alhamdulillah randu utang. Bangun masjid karo pondok entek 2 miliar setengah modal 50 juta dadi tanpa duwe utang. Niku napa? Bahasan kula rasake nyuwun se wong urip niku sing kudu dikandeli niku napa? Rasa percayane karo Gusti Allah. Makanya adik-adik besok ketika dilamar oleh mas-mas mahasiswa, langsung kamu tanya, Mas, saya boleh tahu gak proposal kehidupan kita besok? Iya. Kamu baca duing-duing-duing-duing-duing. Mas, kayaknya kamu memang cocok untuk menjadi imamku, Mas. Wah, adik berjilbab ping. Iya. Yakin, Lih. Dan alhamdulillah, dulu saya kuliah rapat ngekos. Saat niki alhamdulillah kula iso nampung bocah-bocah mahasiswa yang kuliah di Jogja yang tidak punya biaya. Kula gratis keteng pondok makan minum dan belajarnya. Gratis. Jika imangan Gus kula wening. Tenggo kula duwe asu mawon kula pakani kok ngopo. Saya ingin menceritakan ini kepada adik-adik semua bahwa kemudian kesuksesan di mata serban kalian itu sama dengan apa yang saya hadapi. Tantanganmu hari ini lebih besar daripada saya. Tapi pengalaman ini setidaknya mampu memberikan gambaran kepada kalian. Dan pada akhirnya kalian bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Amin Allahumma. Tak tunggu dari uang sukses kabeh. Sing wedok-wedok insya Allah duwe bojo kiai kabeh. Rambutnya gondrong. Wonga, wis jam setengah loro. Aku wis kesel, aku malah ngaji ngelupa suara aku entek, kamu tanggung jawab. Lo pijiti Gus. Eh? Alah, kuwi ora urunane cangkemmu cerewet dulu. Banter kok. Ulangi. Sing bengok banter tak dongake rezekine lancar. Sing ora bengok mulih mateng. Amin. Menengah, Gus. Paling sodot masih suara rampung-rampung. Majentit lolo. Ini indah matre banget cangkemmu yeno pama teni bocah yeno rep ayong ibadah dua tasin lagi dia ngantri rupamu kayak kalkulator lu ulangi majentit lo lo lo lo Jenengan ngibadah ya apik. Duwit niku melu. Melu. Melo aja yen ubah medeni bocah yen urip ayo goleko duwit. Melu melu. Mong aku biyen nyerang duwe apa-apa saiki? Ya kire. Cara sing kusuk. Seluku seluku batok. Batok ila ilo. Si Romo menyang Solo seluku seluku batok batok ila ilo si Romo menyang Solo iki dua frasa. Yang pertama niku ngajari jenengan kon bersuci, seluku-seluku batok, huslu-huslu batnaka mandikan batinmu. Batine digawe apik. Sing kedua ngajari urip, lak batinmu ki apik rezekimu meneh. Lagu niku sakjanjane isine niku. Seluku-seluku batok, huslu-huslu batnaka mandikan batinmu. Batmuhu la ilaha illallah. Bati sing apik niku gumantung marang Gusti Allah. Allah Allah Allah. Sirama menyang Solo, sirama aduso menyang mangkat Solo, sholat. Mereka pengen uripmu bahagia, gampang, jogoren sholatmu. Mahasiswa IAIN, apa mana sih ngusul udin, kadang-kadang utaknya nakal. Sholat itu artinya ingat, kita gak usah ke masjid, watem utak, ingat Gusti Allah, udah di kodok karuang sholat. Ngusul udin biasanya. Apa? Ini kurang ajar. Sholat itu artinya ingat. Kalau toh saya pacaran sama pacar saya kemudian ingat Allah, itulah sholat yang semestinya. Ini cangkem-cangkem Fir'aun ya. Si Romo menyang sholat le oleh payung mutok la ilaha illallah hayyum mauta inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, sudah diterangke mak jempit, boleh duit gimana nyuwun sewu. Wes, lak dohirmu ki apik, batinmu ki apik, insyaallah duwite nyusul. Amin Allahumma. Amin. Allahumma salim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah isalatan kamilatan bidawami Mulkilahi sholatan kamilatan bidawami mulkilahi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa ki acara ini? Penutupan Dies Natalis Maulidiyah UKM Uki Ulin Nuha ke-15. Pengumuman berarti tahun depan ke-16. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Kalau ada umur yang panjang, besok kita menggali sumur lagi. Sapa ketua nih? Woi. Di. Oke, nyicil menang. Kamu baru datang. Ayo. Acara selanjutnya potong leher. Bapak Wakil Rektor monggo katuran. Warak Wakil Rektor. Kita ini kita oke mangan silet, kita ini mangan silet, kita oke sigar kabel. Ayo kita dapat lagi. Ya, mau dipotong. Dari Pak Warak dikasih anak mahasiswa. Ngomong-ngomong aku ngapa toh? Ya ngomong-ngomong aku nih gini. Aku ini biasanya lah makan tumpeng ini ikini lincip. Kok ini bujel? Aku jadi ingat sesuatu. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa.